Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syahid bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah ya, saya akan membersamai Anda dalam acara majelis takon atau majelis tanya jawab dan konsultasi yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan alhamdulillah telah hadir ya beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan penerjem kita Ustadz Abdul Mujib. Dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Dan sahabat Quran, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini ya dari pendengar. Ya, sebenarnya pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali ini adalah bagaimana hukumnya menjamak sholat Jumat dan sholat asar, seperti itu. Ya, sahabat Quran, sebelum kita mulai, saya ingatkan terlebih dahulu bagi sahabat Quran yang mungkin ingin bergabung ya, ingin bertanya mungkin bisa melalui SMS, WhatsApp, ataupun Telegram di nomor 081229888614. Yang mana nanti akan kita simpan dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat Quran, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Mujib untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Abdul Mujib untuk membahas pertanyaan yang masuk hari ini, yaitu bagaimana hukum menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Kaifa hukmu jam' as-shalah baina sholatil jum'ah wa sholatil asr? Fadal ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، بداية لابد أن نتفق أنه لا جمعة على المسافر. Yang pertama adalah harus kita sepakati dulu ya, bahwasanya seorang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan, tidak melaksanakan sholat Jumat. فالجمعة ساقطة على المرأة وعلى المسافر وعلى أصحاب الأعذار. Sholat Jumat, kewajiban sholat Jumat ini gugur ya, bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dan wanita dan kemudian orang-orang yang mempunyai uzur. فيجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر إذا صلى الجمعة على هيئة الظهر والعصر بدون أن يحضر الخطبة ولا يدخل المسجد ولا يصلي مع الإمام ولا هكذا. فإذا لم يحضر الجمعة مع الإمام يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر. Ya. Boleh bagi seorang musafir untuk melaksanakan sholat zuhur ya dengan tidak ada khutbah ya, dengan tidak ada khutbah. Sebagaimana dia boleh melaksanakan sholat zuhur, maka dia juga boleh menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة. Hal itu baik bagi kaum wanita maupun kaum laki-laki. ويشترط في هذا الجمع أن يكون هذا السفر سفرا مباحا. Dalam hal ini disyaratkan ya, disyaratkan safarnya adalah safar yang diperbolehkan. فلا يكون سفر إلى معصية. Tidak boleh safar yang dilakukan dalam rangka niat atau tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يكون هذا السفر من السفر الذي تقصر فيه الصلاة. Safar ini juga adalah safar yang masuk kriteria diperbolehkannya untuk mengqasar salat. وليس السفر القصير. Ya, bukan safar yang pendek. Ya. وحدد العلماء السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة إلى حيث اختلفوا فيه إلى مذاهب كثيرة. Para ulama ya, memberikan batasan-batasan, ya, memberikan batasan-batasan tentang safar yang diperbolehkan di dalamnya qasar. Mereka berbeda-beda pendapat di dalam memberikan batasan-batasan safar ini. فالمذهب الأول وهو مذهب الحنفية وهو أن أقل مدة للسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو 3 أيام بلياليهن. Madhab Hanafiyah berpendapat bahwasanya salat yang diperbolehkan dilakukan, salat yang diperbolehkan atau diberikan kepadanya keringan, ya, safar yang diberikan kepadanya keringan untuk melakukan qasar ini adalah safar yang dilakukan selama 3 hari 3 malam. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام بلياليهن إلا مع ذي محرم. هل ini didasarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يحل لامرأة أن تسافر 3 أيام بلياليهن إلا ومع ذي محرم. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk melakukan perjalanan selama 3 hari dan 3 malam kecuali ia disertai dengan mahramnya. فلو كان السفر عندهم أقل من 3 أيام بلياليهن فلا تقصر فيه الصلاة. Ya. Maka menurut pendapat Imam Hanafi ini, safar yang dilakukan kurang dari 3 hari 3 malam tidak ada keringanan untuk diqasar salat di dalamnya. Bal wajib alaihi an yutimma shalah. Tetapi dia harus menyempurnakan salatnya. Al-madhhab ats-tsani wa huwa madhhab al-Malikiyyah. Wa hadha huwa al-madhhab al-ma'mul bihi 'inda aghlab an-nas aw 'inda kathirin min an-nas. Yang kedua adalah pendapat yaitu mazhab Malikiyah, ya, inilah mazhab yang banyak diikuti oleh mayoritas orang-orang. Ma anna kathir min al-ulama qalu anna hadha al-mazhab la dalil alayhi. Padahal ulama mengatakan bahwasanya mazhab ini, pendapat yang dari mazhab ini tidak didasarkan dengan dalil. Wa la fihi ma yu'ayyiduhu. Dan kemudian tidak ada juga, ya, bukti, tidak ada juga yang mendukungnya. وهو أن يكون مسافة السفر 4 برد. Yaitu perjalanan, ya, perjalanannya itu adalah 4 burud. Ya, perjalanan diperbolehkannya untuk mengqasar salat itu adalah 4 burud. والبرد 4 فراسخ. Ya, sedangkan burud itu sama dengan 4 farsakh. والفراسخ عدد من الأميال يعني كثير. المهم حتى لا ندخل السامع في حسابات كثيرة, يكون البرد بحسابات أهل الحسابات من 80 حتى 88 كيلو على حسب اختلافهم في الأمتار والمقاسات. Jadi satu farsakh ini sama dengan sekitar البرد 4 برد. Farsakh ini 4 burud ini adalah sama dengan satu. سيكون العدد من 80 حتى 88 على حسب اختلاف المقاسات فقط. Jadi 4 burud ini ya, jaraknya adalah antara 8 km dan ini sebagainya, ya, disesuaikan dengan kondisi setempat, ya, kira-kira perjalanannya itu memberatkan apa tidak gitu. فمنهم من قال 80 km. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan 4 burud ini adalah 80 km. ومنهم من قال 82.5. Ya. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwasanya 4 burud ini adalah 82.5 km. ومنهم من قال 85. Di antara mereka juga ada yang mengatakan 4 burud ini adalah 85 km. ومنهم من قال 88. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwasanya 4 burud ini ada 88 km. Wa hadha madhhab al-Malikiyyah. Inilah pendapat madhab Maliki. أما المذهب الثالث وهو مذهب الإمام الشافعي، وقال الإمام الشافعي أن مسافة القصر في الصلاة هي مسافة السفر يوم وليلة. Kemudian yang pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya jarak, ya, yang diperbolehkan qasr di dalamnya adalah satu hari satu malam. Yaumun wa lailah la yajlisu fihinna katsira. Ya. Satu hari satu malam, ya, di mana di dalam perjalanan ini dia tidak banyak istirahat gitu. واستدل على حديث على ذلك أيضا بحديث قال فيه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. Kemudian pendapat Imam Syafi'i juga didasarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda la yahallu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira yawman wa lailatin illa wa ma hadhi muharramin. Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir untuk melakukan perjalanan kecuali dia disertai dengan mahram. وبالتالي لا يجوز سواء كان للمرأة أن تسافر وحدها أو سواء كان للمرأة أن تسافر مع ذي محرم أو كان الرجل يسافر وحده، فلا يجوز لأي واحد منهم أن يقصر الصلاة في أقل من يوم وليلة. Ya. Maka menurut pendapat Imam Syafi'i ini seorang wanita, ya, yang melakukan perjalanan, ya, kurang dari satu hari satu malam ini dia tidak boleh, ya, tidak boleh mengqasar salat, ya, baik dia disertai dengan mahram ataupun tidak. Al-madhhab ar-rabi' wa huwa madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Pendapat yang keempat adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qad dhahaba al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi hadhihi al-mas'ala ila anna aqall masafa lil-qasr hiya an takuna يوم كامل. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya jarak, ya, atau masa jarak dan masa waktu paling sedikit, ya, paling sedikit diperbolehkannya untuk mengqasarkan salat adalah satu hari, ya, satu hari sepenuhnya. فتبدا فيكون سفرها مثلا يبدا من صلاه الصبح حتى المغرب. Misalkan hal ini ketika dia melakukan perjalanan, ya, keluar dari rumah, ya, setelah sholat subuh, maka perjalanannya itu harus sampai ke tempat tujuan, ya, sampai sholat maghrib. لو نظرنا إلى الفروق بين المذاهب سنجد أن الحنفية ثلاثة أيام بلياليهن، سنجد أن الشافعية يوم وليلة، سنجد أن المالكية أربعة برد أي مسافة 80 إلى 88 كيلو، سنجد أن الإمام أحمد مسافة يوم كامل. Maka kalau kita lihat pendapat-pendapat perbedaan-perbedaan pendapat di antara empat mazhab ini, yaitu yang pertama adalah pendapat Imam Hanafi, pendapat mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya mudah safarnya, masa perjalanan, masa diperboleh, masa safar, minimal safar, ya, minimal masa safar diperbolehkan di dalamnya melakukan qasar adalah menurut Imam Hanafi ini 3 hari 3 malam. Kemudian menurut pendapat Imam Malik ini adalah 4 burud, ya, 4 burud itu sekitar 80 km atau 82 85 atau 88. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i, ya, masa diperbolehkannya ini adalah 1 hari 1 malam. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan 1 hari sepenuhnya. طيب ما هذا الكلام؟ عندنا مذهب آخر، هل هذا الكلام ينطبق على أهل إندونيسيا أو لا ينطبق عليهم؟ Ya, baik kita lihat, ya, kita lihat perbedaan-perbedaan empat mazhab ini. Apakah perbedaan-perbedaan empat mazhab ini bagaimana yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita di Indonesia? Al-haqiqa anna at-turuqat fi Indonesia sabah jiddan. Hal ini kita lihat, ya, perjalanan di Indonesia, safar di Indonesia ini tidak seperti safar di Arab, ya. Di Indonesia itu perjalanan susah. sekali. Walau tabaqna hadhihi al-mazahib sayakun hunaka masyaqqah kabira 'ala an-nas. Ya. Kalau kita letakkan ya, kalau kita pakai ya, kalau kita praktekkan pendapat empat mazhab ini ya di masyarakat kita ya, maka kita akan mendapatkan banyak kesulitan. فهنا ينطبق مذهب عبد الله بن عمر في هذه المسألة. Oleh karena itu dalam hal ini yang paling pas ya, yang paling pantas, yang paling sesuai dengan di Indonesia adalah mazhabnya Abdullah bin Umar. فمذهب عبد الله بن عمر هو ثلاثة فراسخ. Pendapat Abdullah bin Umar ini adalah di berapa tiga farsakh. والفرسخ ثلاثة أميال. Sedangkan farsakh itu adalah 3 mil. Wal mail 2 kilo. Dan mil itu 1 mil itu sama dengan 2 kilometer. 650 meter. 2 kilometer 2000 ya, 2 kilometer ya, dan sekitar 2,5 ya, 2,5 kilometer. 2,6 kilometer ya 1 mil itu. Falau darabna hadha fi hadha fa yakunu al majmu' mumkin 20 kilometer. Ya. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita konversikan ke dalam kilometer ya, menurut pendapatnya Abdullah bin Umar ini sama dengan 20 kilometer ini. Fabittali man yadhhab min huna ila Solo yajuz lahu an yuqsir as-salah. Oleh karena itu, ya, orang yang pergi misalkan ya dari Karang Pandan ya, dari Pakel Gerdu ini, dari Pondok Syarima menuju ke Solo, maka diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk mengqasar salat. Kadzalika na'khudhu bi madzhab Abdullah bin Abbas. Kemudian juga pendapat Abdullah bin Abbas. Alladhi qala anna aqall mudda lis-safar tata'ayyanu 'ala hasabi mashaqqati an-nasi fis-safar. Ya, di mana beliau mengatakan bahwasanya mudah ya, masa paling sedikit dalam safar yang diperbolehkan di dalamnya untuk qasar adalah disesuaikan dengan tingkat kesulitan ya, di tingkat kesulitan setempat. Wa ala hasabi su'ubati at-tariqi wa mashaqqatihi. Ya, disesuaikan dengan kondisi ringan dan beratnya medan perjalanan. La'anna al-ashl fi at-takhfif lis-safari aw li-ibahati qasr as-salati fis-safari hiya al-mashaqqah. Ya. Karena sebenarnya ya dasar pijakan diperbolehkannya untuk mengqasar salat atau untuk menjamak salat adalah tingkat kesulitan di dalam melakukan safar itu. Wa anna al-hukma yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adama. Dan karena hukum itu disesuaikan dengan adanya illatnya, adanya sebab ya. Kalau ada sebab maka ada hukum. Kalau tidak ada sebab maka tidak ada hukum. فإذا وجدت المشقة في السفر وجد الحكم وهو التخفيف وقصر الصلاة سواء كان ذلك السفر عنده طويل أو قصير. Ya. Maka apabila terdapat kesulitan dalam sebuah safar ya, ada kesulitan dalam sebuah safar, maka ada hukum dalam hal ini, yaitu hukum apa? Hukum diperbolehkannya untuk mengqasar salat. Baik itu perjalanan itu jauh maupun dekat ya, disesuaikan dilihat dengan ada tidaknya kesulitan di dalam safar tersebut. Kalau ada kesulitan maka diperbolehkan untuk melakukan qasar di dalam salat tersebut, dalam safar tersebut. فليس الذي يعني في بعض البلاد في بعض البلدان انت يمكن ان تسافر 500 كيلو بدون مشقه في السفر فتقطع هذه المسافه في ساعتين ساعتين ونصف هذا لا يكون فيه مشقة عليك في السفر وفي بعض البلاد تقطع 30 كيلو في ساعتين لأن هذا يكون فيه مشقة كبيرة في السفر ولصعوبة الطريق ولعورته وكذلك صعود الجبال ليس كمثل المشي في الوديان. Ya, jadi kondisi tempat itu, kondisi daerah kan berbeda-beda. Ada dalam satu daerah orang melakukan perjalanan 500 kilo ya, tapi perjalanannya mulus. Ya, mulus jalan tol sepenuhnya ini kan. 500 kilo ditempuh dalam 2 jam. Ya, jadi 500 kilo dia melakukan perjalanan yang sangat jauh tetapi tidak ada masyakkah, tidak ada kesulitan di dalam hal ini. Medannya ringan dan kemudian kendaraannya pun bagus. Sedangkan di kita di Indonesia ada orang melakukan perjalanan 30 kilo saja, 30 kilometer Nah, itu kondisi medannya sangat berat, ya, jalannya naik turun, ya, kemudian belum lagi macet, gitu kan. طيب فإذا كان هذا السفر يوم الجمعة فإما أن يصليها الإنسان ظهرا وإما أن يصليها جمعة مع الإمام. فإن صلاها ظهرا جاز له أن يجمع العصر، وهذا باتفاق الفقهاء، جاز له أن يجمع معه العصر لكن بشرط ألا يصلي مع الإمام. Ya, oleh karena itu dengan kondisi seperti ini seseorang boleh dia boleh mau melaksanakan sholat Jumat dengan imam ataupun dia mau melaksanakan sholat zuhur. Apabila dia melaksanakan sholat zuhur maka dia bisa menjamaknya dengan sholat asar dengan syarat dia tidak boleh makmum dengan seorang imam. Amma in shalla al-jum'ata ma'a al-imam ثم أراد أن يجمع معها العصر فهذا فيه خلاف عند الفقهاء على مذهبين. Ya, ada pun orang yang seorang musafir ya, sebenarnya dia boleh untuk mengqasar salat ya, mengqasar salat atau menjamak salat, tetapi kemudian dia melaksanakan salat Jumat. Kemudian dia berniat untuk menjamaknya dengan salat asar ya. Maka dalam hal ini ada pendapat dua mazhab. المذهب الأول وهو مذهب الحنابلة. Pendapat yang pertama adalah pendapat Hambali, Imam Hambali. وقالوا لا يجوز الجمع بين الجمعة والظهر. Pendapat Imam Ibnu Hambal mengatakan tidak boleh menjamak antara Jumat dengan salat Asar. ودليلهم على ذلك أنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمع الجمعة مع العصر. دليلnya adalah karena ya belum ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menjamak antara salat Jumat dengan salat Asar. والحقيقة أنهم استدلوا بناء على قاعدة تقول الأصل في العبادات المنع. Sebenarnya pendapat Imam Ibnu Hambal ini didasarkan oleh satu kaidah yang mengatakan al-aslu fil ibadah al-man'u ya. Sebenarnya ibadah ini hukum asal, hukum pokok ibadah ini adalah sebenarnya tidak boleh, haram ibadah itu tidak boleh, haram gitu. Illa bidalilin fa in wujida hadha ad-dalil khalas in wujida دليل يدل على أن النبي فعل هذا أو أصحابه فعل هذا وأي واحد فعل هذا خرجت من المنع إلى الإباحة والجواز. Ya, kecuali ada dalil, ya, kecuali ada dalil. Kalau ternyata ada dalil yang memperbolehkannya ibadah tersebut, ya, baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dari Al-Quran, maka larangan ibadah ini yang menjadi gugur. كذلك أيضا استدلوا بالقاعدة التي تقول لا قياس في العبادات. Kemudian juga ya didasarkan oleh dalil oleh kaidah yang mengatakan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias di dalam ibadah atau ibadah itu tidak dilaksanakan dengan berdasarkan kias. فلا يجوز أن نقيس الجمعة على الظهر. لأن الجمعة عبادة مستقلة والظهر عبادة مستقلة. Maka tidak boleh ya disamakan atau dikiaskan ya diukur disamakan antara sholat zuhur dengan sholat Jumat. Karena sholat zuhur ini adalah sebuah jenis ibadat dan sholat Jumat juga ini adalah jenis satu jenis ibadat. Ya, jadi masing-masing beda tidak bisa disamakan. كذلك في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو من أجل نزول المطر أو الغيث. Ya. Demikian juga didasarkan oleh seorang Arab yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta beliau untuk berdoa ya agar diturunkan hujan. فنزل المطر حتى الجمعة التي تليها. Ya, kemudian turunlah hujan ya sehingga Jumat ya sehingga datang hari Jumat yang berikutnya. فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعصر في هذا اليوم مع المشقة والطين مع أن المطر كان شديد جدا. Ketika turun hujan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjamak antara salat Jumat dengan sholat asar. Padahal hujannya sangat deras sekali ini. Ya, hujannya sangat deras sekali dan sangat repot ya, sangat sulit untuk mendatangi sholat Jumat ini dengan kondisi seperti itu. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. أما المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور والجمهور في هذه المسألة هم المالكية والشافعية والحنفية. Kemudian yang pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur. Yang pendapat jumhur dalam hal ini adalah Imam Malik, Syafi'i dan Hanafi. فقالوا بجواز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر. Jumhur mengatakan boleh menjama antara solat Jumat dengan solat asar. لكن عند الشافعية يجوز جمع الجمعة مع العصر جمع تقديم فقط ولا يجوز جمع تأخير لأن الجمعة عندهم لا تؤخر عن وقتها. Ya, berdebat dengan Syafi'i, ya diperbolehkan dijama, tetapi ya yang diperbolehkan adalah jama takdim, ya bukan jama takhir, ya. Karena beliau berpendapat bahwasanya sholat Jumat ini tidak boleh ditakhirkan, harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. أما المالكية فقالوا بجواز الجمع بين الصلاتين سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. Adapun Imam Hanafi berpendapat boleh dijamak sholat Jumat dan sholat asar ini, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. لأن وقت الجمعة عندهم من ارتفاع الشمس قدر رمح أي أنه بعد الزوال يعني من ارتفاع الشمس بعد الزوال حتى قبل المغرب. Ya, karena menurut pendapat beliau, ya, Imam Hanafi ini waktu pendapat Imam Hanafi ya, ini Malikiyah. Pendapat Imam Malik Malikiyah, ya, berpendapat bahwasanya waktunya sholat Jumat itu adalah ketika setelah zawal sampai menjelang maghrib, ya, maka boleh ditakhirkan dalam ini sholat Jumat sampai ke waktu asar. واستدلوا على ذلك أن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في السفر الصلاة. Ya. Kemudian Imam Maliki juga, ya, ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meringankan seorang musafir dari mengerjakan salat. كذلك بقياس الجمعة على الظهر. Ya, demikian juga, yaitu dengan mengkiaskan antara salat Jumat dengan salat zuhur. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الجمع بين صلاة الجمعة وبين صلاة العصر. Demikian juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melarang untuk menjamak salat Jumat dengan salat asar. الحقيقة أن المذهب الأقوى في هذه المسألة أنه يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر. فإن أخذت بمذهب الشافعية في هذه المسألة فتجمع جمع تقديم أي تصلي الجمعة مع الإمام ثم تقوم فتصلي ركعتين لصلاة العصر. وإن أخذت بمذهب المالكية فيجوز لك أن تؤخر الجمعة فتصليها مع العصر فتصلي الجمعة مع العصر. هذا على مذهب المالكية. هذا هو الرأي الأقوى في هذه المسألة عند جمهور الفقهاء. لأن قصة الأعرابي كما قالوا أنها ليست دليلا على أن النبي جمع أو لم يجمع وهذا لا يعطينا دليل على هذا. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur, ya, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik. Kalau kita mengambil pendapat Imam Malik, kalau kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, maka kita boleh menjamak salat asar dengan salat Jumat, ya, dengan syarat jamaknya adalah jamak takdim, ya. Jadi salat asar jadi dimajukan ke waktu zuhur setelah mengerjakan salat Jumat, kita langsung mengerjakan salat asar dan tidak boleh ditakhirkan. Tidak boleh ditunda. Kalau kita mengambil pendapat Imam Malik, maka kita boleh menjama salat Jumat dengan salat asar, kemudian salat asar menjama takhir, ya, dengan menjama jamak takhir dalam hal ini yaitu salat Jumatnya kita kerjakan setelah waktu asar. كذلك فإن قياسهم على الظهر هذا قياس في باب الرخص والقياس هذا في باب الرخص معمول به عند الأصوليين وهو جائز، وبالتالي يكون قد ردوا على مذهب الحنابلة في الأدلة التي استدلوا بها، ولكن الحنابلة لم يردوا عليهم في أدلتهم، فتكون أدلة الجمهور أقوى في هذا المذهب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Ya. Kemudian tentang mengkiaskan, mengkiaskan sholat zuhur dengan sholat Jumat, ya. Kias dalam hal ini adalah kias rukhsah, ya. Jadi kias untuk mengambil keringanan, ya. Dan kemudian Imam Hambal juga ya tidak menolak kias rukhsah ini. Maka oleh karena itu diperbolehkan untuk menjamak sholat Jumat dengan sholat asar dengan pertimbangan tersebut, yaitu pertimbangan karena kias mengkiaskan sholat zuhur dengan sholat Jumat. Ya, demikianlah para pendengar semuanya, ya, dari pendapat Imam Mazhab, pendapat Imam Mazhab tersebut, ya. Dari sekian pendapat Imam Mazhab tersebut, yang paling sesuai bagi kita adalah pendapat jumhurul ulama, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Maliki, ya. Imam Syafi'i mengatakan boleh untuk menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, yaitu dengan syarat, yaitu jamak takdim. Sedangkan Imam Malik mengatakan boleh menjamak sholat zuhur dengan sholat Jumat dengan sholat asar, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Ya. Demikian, semoga bermanfaatnya. Jazakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Abdul Mujib yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada sahabat Quran juga yang telah mengirimkan pertanyaan, ya. Dan insya Allah akan kita bahas, ya, mungkin insya Allah di edisi berikutnya seperti itu. Dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi yang bertanya dan sahabat Quran yang lain pada umumnya. Baiklah sahabat Quran, dimanapun Anda berada, demikian tadi Majelis Takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas, juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Abdul Mujib, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.